Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Telah disampaikan mengenai khilaf, apakah sholat dulu kemudian khutbah atau khutbah dulu kemudian sholat. Apa pendapat As-Sa'di? Dimatan Manhajus Salikin, Sa'di mengatakan sholat dulu kemudian khutbah. Ini salah satu pendapat. Ini yang masyhur dari Imam Ahmad dan menjadi mazhab Hambali. Ya, pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam satu hari keluar mengerjakan salat istisqa. Saya sampaikan lafadznya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar yastasqi untuk mengerjakan salat istisqa. Fa shalla bina rak'atain, kemudian salat mengimami kami dua rakaat bila adzanin wala iqamah, tanpa adzan tanpa qomat. Tsumma khotobana, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada kami. Wada'a Allah, dan berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah, dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, jadi berbalik di akhir doa, di akhir khutbah. Nabi berdoa dan membalik tubuhnya menghadap ke arah kiblat, rafi'an yadayh, sambil mengangkat kedua tangannya berdoa menghadap ke kiblat. Tsumma qalaba rida'ahu, kemudian membalik ridanya, pakaian yang menutup tubuh Nabi bagian atas. Faja'ala al-aymana 'ala al-aysar, kemudian menjadikan yang kanan pada posisi yang kiri, wal aysara 'ala al-ayman, yang kiri pada posisi kanan, dibalik seperti itu. Naam. Tetapi hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Imam Al-Albani. Ini yang menjadi dasar mazhab ini yang diikuti oleh Sa'di, mazhab Hambali, hadis ini. Ya. Hadis Abu Hurairah. Tetapi hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Berarti mazhab ini lemah, karena hadis yang menjadi dasarnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Pendapat kedua, khutbah dulu kemudian sholat. Khutbah dulu kemudian sholat. Riwayat lain dari Imam Ahmad, ya. Dan pendapat ini berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, muttafaq alaih, dan hadis Aisyah, ya, yang telah kita lewati. Hadis Aisyah dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Kedua hadis itu menunjukkan bahwa Nabi berkhutbah dulu. Ya, berkhutbah dulu kemudian sholat. Pada hadis Abdullah bin Zaid, lafadznya fastasqa, kemudian Nabi minta hujan, fastaqbala al-qiblata wa qala barida'ahu. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja lil musalla, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, yakni ke padang terbuka, fastasqa, kemudian minta hujan, fastaqbalal qiblata, kemudian menghadap ke arah kiblat. Yani maksudnya Nabi berkhutbah dulu, kemudian ya di akhir khutbah berdoa, kemudian di saat berdoa itu istiqbalal qiblah, membalik tubuhnya menghadap ke arah kiblat, berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, wa qalaba ridaahu, dan membalik ridanya bagian atasnya, wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat berarti setelah khutbah, kan gitu. Nah, ini sinkron dengan sesuai dengan hadis Aisyah, semakna dengan hadis Aisyah riwayat Abu Daud, ya. Sebenarnya telah kita baca hadisnya. Nabi duduk terlebih dahulu di atas mimbar, ya. Kemudian bertakbir, memuji Allah Taala, kemudian memulai khutbahnya. Kemudian di akhir khutbah berdoa, ya. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian membalik tubuhnya menghadap ke arah kiblat, punggungnya ke arah manusia, dan membalik ridanya pakaian atasnya. Setelah itu Nabi setelah selesai doa, ya, yang menghadap ke kiblat, kemudian Nabi kembali menghadap kepada kaum muslimin, kemudian turun dari mimbar, kemudian sholat 2 rakaat. Nah. Baik, jadi jelas khutbah dulu kemudian sholat. Nah. Begitu urutannya, ya. Faqa'ada 'alal mimbar, Nabi duduk di atas mimbar, fakabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallahu azza wa jalla, kemudian bertakbir sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah azza wa jalla. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, innakum syakawtum, kalian mengadukan jadbadiyarikum, tandusnya negeri kalian, dan seterusnya. Ini mulai khutbah. Nah, kemudian lanjut doa. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma anta la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil 'alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Doa. Itu di akhir khutbah. Ini bersambung dengan doanya, ya. Doa itu bersambung dengan khutbah. Di akhir khutbah, di ujung doa. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sambil terus berdoa. Falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtayh. Kemudian senantiasa Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya, diangkat tinggi kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak Nabi. Thumma hawwala ilan nasi dhahrahu, kemudian membalik tubuhnya menghadap ke arah kiblat, punggungnya ke manusia, karena Nabi menghadap ke arah kiblat, berarti membelangangi manusia menghadap ke arah kiblat sambil terus berdoa mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, ya. Wa qalaba aw hawwala ridaahu wa huwa rafi'un yadayhi, dan Nabi membalik ridanya, pakaian atasnya, ya, semacam baju. Wahwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi sambil terus berdoa itu mengangkat kedua tangan sambil membalik, ya, pakaian atasnya. Setelah itu selesai, thumma akbala 'alan nas, kemudian Nabi membalik kembali tubuhnya menghadap kepada manusia. Wa nazala, dan turun dari mimbar, fasholla rakaatain, kemudian sholat dua rakaat. Jelas kan? Berarti khutbah dulu kemudian sholat. Baik. Jadi ini mazhab yang rajih ya dalam masalah ini. Riwayat lain dari Imam Ahmad. Baik. Setelah ini kita ketahui dengan jelas dalilnya, ya. Kemudian khutbah itu hanya satu khutbah. Bukan dua khutbah seperti khutbah Jumat. Ya. Ini riwayat dari Imam Ahmad yang menjadi mazhab Hambali. Riwayat dari Imam Ahmad yang menjadi mazhab Hambali bahwa khutbahnya hanya satu. Jadi bukan dua khutbah yang diselingi dengan duduk di antara kedua khutbah itu seperti khutbah Jumat. Tidak. Hanya satu khutbah. Ya. Ini yang sesuai dengan lahiriah makna hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Kan itu makna yang tampak pada hadis Abdullah bin Zaid. Sudah berapa kali kita baca hadis itu. Itu pula hadis Aisyah. Satu khutbah kan tidak ada di situ, ya. Penjelasan bahwa dua khutbah. Keduanya itu Abdullah bin Zaid, Aisyah pada hadis keduanya tidak menukil dua khutbah dari Nabi SAW. Keduanya menukil Nabi berkhutbah. Tampak dari uraian itu hanya satu khutbah. Jadi jangan keluar dari lahiriah kedua hadis itu. Ya semisal dengan ini, khutbah Id, ya, yang rajih juga hanya satu khutbah, bukan dua khutbah. Bedanya salat Id salat dulu kemudian khutbah. Salat istisqa khutbah dulu ya, terangkai dengan doa di akhir khutbah itu dan seterusnya kita dengar rinciannya pada uraiannya pada di Aisyah. Kemudian salat. Baik, jelas ya? Kemudian terkait dengan khutbah kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf, dalam kitab Al-Insaf, yang benar dalam mazhab Hambali apabila imam telah naik mimbar dan menghadap kepada kaum muslimin hendaknya duduk istirahat sejenak. Hendaknya imam duduk istirahat sejenak di atas mimbar sebelum memulai khutbah. Ini yang benar kata dia, yang benar dalam mazhab Hambali. Apabila imam telah naik ke mimbar dan menghadap kepada kaum muslimin, hendaknya duduk istirahat sejenak sebelum memulai khutbah. Dalil faedah yang disebutkan ini adalah hadis Aisyah. Mari kita lihat hadis Aisyah. Ya. Tadi sudah dibacakan ya. Nah, kita ulangi lagi kita lihat sehingga lebih jelas. Nah, kata Aisyah, "Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika sinar matahari telah tampak. Ya. Faqa'ada 'alal mimbar. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Nah, ini duduk dulu istirahat sejenak. Nah, fakabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah azza wa jall. Kemudian Nabi bertakbir memuji Allah azza wa jall. Kemudian berkhutbah. Jelas. Kemudian disunnahkan pada khutbah, ya, hal-hal yang disampaikan di matan kitab oleh As-Sa'di dan hal-hal lain yang tidak beliau sebutkan kami akan tambahkan sebagai pelengkap. Kita lihat dulu matannya, ya. Kata As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yakhthubu khutbatan wahidatan." Kemudian berkhutbah satu khutbah yang telah dibahas tadi, ya, mazhab Hambali. "Yukthiru fiha," memperbanyak pada khutbahnya, "al-istighfar," memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. "Wa qira'atal ayatil lati fiha al-amru bihi," memperbanyak qira'ah, baca ayat-ayat, "allati fiha al-amru bihi," yang isinya, ayat-ayat itu isinya perintah untuk beristighfar. Memperbanyak baca ayat-ayat yang isinya perintah untuk beristighfar. "Wa yulihhu fid du'ai," dan hendaknya mendesak pada doanya agar dikabulkan. "Wala yastabti'ul ijabata," wala yastabti'ul ijabata, dan tidak pesimis doanya dikabulkan. Ya, ini hendaknya merasa optimis, jangan merasa pesimis doa dikabulkan. Nah, ini hal-hal yang disunnahkan dalam khutbah yang disampaikan oleh Sa'di rahimahullah. Nah, kita susun, ya, uraikan secara berurutan disertai tambahan untuk pelengkap. Nah, hal-hal yang disunnahkan pada khutbah. Yang pertama, khutbah dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Khutbah dibuka dengan memuji Allah Azza wa Jal. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf, ini yang tampaknya dipilih oleh Taqiyuddin. Ini pendapat ini yang tampaknya dipilih oleh Taqiyuddin. Siapa Taqiyuddin? Mana? Siapa Taqiyuddin yang dimaksud oleh Al-Murdawi? Ibnu Taimiyah. Nah, karena beliau a'imma fuqaha Hanabilah. Nah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Muwaffaquddin siapa? Biasa ulama hanya menyebut lakopnya. Muwaffaquddin siapa? Ibnu Qudamah. Nah. Ini pendapat Al-Muwaffaq, yaitu Muwaffaquddin. Jadi dikatakan ini pendapat Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin. Al-Muwaffaq maksudnya Muwaffaquddin, maksudnya siapa? Ibnu Qudamah. Dikatakan Taqiyuddin maksudnya Ibnu Taimiyah. Baik. Ini yang tampaknya dipilih oleh Taqiyuddin, ya, ini Ibnu Taimiyah maksudnya. Nah, kata Ibn Rajab dalam Syarhul Bukhari, Al-Murdawi juga menukil dari Ibn Rajab dalam Syarhul Bukhari, Syarah Al-Bukhari karya Ibnu Rajab, judulnya juga Fathul Bari. Nah. Kata Ibnu Rajab dalam Syarhul Bukhari, inilah yang lebih tampak. Hadha huwal adhar. Hadha huwal adhar. Inilah yang lebih tampak. Ini lebih tampak kebenarannya. Nah, ini yang ana nukil dari Al-Murdawi dalam kitabnya Al-Insaf. Nah. Jika kita perhatikan pendapat ini, ya kita lihat yang memilih pendapat ini ya. Nah, Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah. Dan jika kita cek dalil, kita mendapati ini yang sesuai dengan hadis Aisyah. Tadi kan sudah dibaca hadis Aisyah, faqa'ada 'alal mimbar. Jadi setibanya di musalla di tanah lapang, Nabi duduk dulu istirahat di atas mimbar menghadap ke kaum muslimin. Kemudian berdiri memulai khutbahnya. Kata Aisyah, fakabbarallaha azza wa jal fahamidallah. Fakabbar sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah azza wa jal. Kemudian Nabi bertakbir dan memuji Allah. Jadi seperti khutbah-khutbah yang lainnya dimulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, begitu. Ya. Adapun mazhab Hanbali yang mengikuti riwayat dari Imam Ahmad mengatakan dimulai dengan istighfar. Itu. Mazhab Hanbali mengatakan dimulai dengan istighfar. Khutbahnya diawali dengan istighfar. Tapi pendapat ini lemah. Ya, yang sesuai dengan dalil hadis Aisyah yang telah dinilai hasan oleh Al-Albani riwayat Abu Dawud, yaitu tetap dimulai dengan memuji Allah azza wa jalla. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih ini, riwayat yang kedua ini dari Imam Ahmad. Juga Ibnu Rajab mengatakan ini yang lebih tampak, ya. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Jadi keduanya tidak mendukung mazhab Hanbali. Nah, tetapi mengikuti riwayat Ahmad yang lainnya, dianggap itu yang lebih tampak kebenarannya. Nah, dan kita cek sesuai dengan, lebih sesuai dengan hadis Aisyah. Tentunya ini yang kita pilih karena ini yang sesuai dengan hadis Aisyah. Begitu. Baik, yang kedua sebagaimana yang disebutkan As-Sa'di, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar pada khutbahnya. Ya, jadi disampaikan di khutbah itu seperti yang kita bisa tiru apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, oleh kaum muslimin. Kita ya merasakan betapa sulitnya kehidupan kita sekarang, ya, tanah tandus, tidak ada tumbuhan, air tidak ada, ya, kita kehilangan air, kesulitan air, kita termudaratkan dan seterusnya, ya, kita tidak ada solusi lain kecuali memohon kepada Allah, minta diturunkan hujan. Tentunya ini semua akibat dari dosa-dosa kita. Ini teguran dari Allah, musibah. Ya, karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian perbanyak, ya Allah, ya ampuni kami, Allahumma gfir lana. Perbanyak istighfar, Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma innana nastaghfiruk. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan-Mu. Terus memperbanyak istighfar. Begitu. Ya. Kemudian memperbanyak membaca ya ayat-ayat yang berisi perintah tentang istighfar. Ya. Bukan ke Allah Subhanahu wa taala. memerintahkan kita semua untuk bertobat, mewajibkan kita semua untuk beristighfar, mohon ampunannya. Iya. Kita semua menyadari bahwa kita banyak dosa, banyak kesalahan. Kita telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada-Nya. Allah mengatakan, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Salah satu ayat. Ayat ini, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dalam surat Al-Baqarah ayat 199. Ujung ayat Al-Baqarah ayat 199. Juga akhir ayat ayat 20 dari Al-Muzammil. Nah, ayat ini tadi yang Anda bacakan, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, Al-Baqarah ayat 199 dan Al-Muzammil ayat 20. Iya. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh, surat Nuh ayat 10. "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, "innahu kana ghaffara." Sesungguhnya adalah Dia Rabb kalian Maha Pengampun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Dan ayat-ayat semisalnya diperbanyak dibacakan itu. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Baik imam maupun makmum. Semuanya mengangkat tangan. Jadi pada rangkaian khutbah itu, di ujung khutbah dirangkai dengan doa. Nah, ketika berdoa itu imam mengangkat tangannya. Ya, kita tahu bersama pada momen jamaah seperti itu, ya, ada imam, ada makmum. Imam berkhutbah, berdoa pada khutbahnya, di akhir khutbahnya makmum tentunya mengaminkan, kan begitu. Ya. Imam mengangkat tangan berdoa, makmum juga mengangkat tangan berdoa. Mereka juga dalam hukum berdoa karena mengaminkan doa imam. Amin. Amin. Kan begitu. Ya. Adapun sifat mengangkat kedua tangan, rinciannya, hendaknya imam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Diangkat tinggi ke atas. Biasanya kan, ya, jika berdoa hanya setinggi dada, kan, seperti ini, telapak tangan menghadap ke atas. Seperti hanya jika kita meminta. Ya, jika seseorang meminta dengan tangannya, kan, dengan telapak tangan. Maka begitu ketika kita berdoa meminta kepada Allah dengan menengadahkan telapak tangan ke atas. Seperti ini. Tapi hanya setinggi dada. Adapun ini, ya, diangkat tinggi-tinggi ke atas. Nah. Berdasarkan hadis Anas dan hadis Aisyah. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Anas, Anas mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, fid du'ai, ada doanya, yaitu doa minta hujan. Hatta yura bayadu ibtaihi. Hatta yura bayadu ibtaihi. Hatta yura, sampai terlihat. Bayadu, putihnya. Ibtaihi, kedua ketiak Nabi. Tidak mungkin kan ketiak Nabi terlihat jika Nabi mengangkat kedua tangannya hanya setinggi dada. Itu hanya akan terlihat ketika diangkat ke atas, diangkat tinggi. Diangkat ke atas, ya, tinggi sampai di atas kepala begini. Nah, terlihatlah ketiak Nabi. Muttafaq alaih hadits ini. Muttafaqun alaih. Masih ingat hadits Anas ya, tentang istisqa Nabi di khutbah Jumat, dan ada pria yang masuk mengadukan ya negerinya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dengan mengangkat kedua tangan tinggi seperti yang digambarkan di sini oleh Anas. Nah, pada hadis Aisyah, radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud, yang telah berulang kali kita baca. Nah, tadi juga barusan kita baca. Kata Aisyah, "Tsumma rafa'a yaday." Ya, di kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya, "Falam yazal fir rafi'." Falam yazal fir rafi'. Kemudian senantiasa Nabi mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Hatta bada bayadu ibtaihi, hingga terlihat putihnya kedua ketiak Nabi alaihi salam. Pada hadis Anas yang lain riwayat Muslim, lafadznya pada hadis Anas yang lain, yang riwayat Muslim, hadis Anas pada riwayat Muslim ya. Nah, salah satu riwayat Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasqa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta hujan. Fa asyara. Perhatikan lafadznya. Fa asyara. Maka beliau Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan bi dhahri kaffaihi, dengan punggung kedua telapak tangannya. Dengan kedua punggung telapak tangannya, ilas sama, ke arah langit. Mengisyaratkan dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit. Nah, begitu lafaz riwayat Muslim yang satu ini. Nah, ini lafaz ini diperdebatkan oleh ulama bagaimana menafsirkannya. Ada dua tafsir. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya dengan bagian telapak tangan di atas, sebagaimana halnya meminta sesuatu. Sebenarnya biasanya jika berdoa. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya dengan tinggi, sehingga terlihat kedua punggung tangannya menghadap ke arah langit. Jadi seperti ini. Jadi kan tetap di atas ini telapak tangan, tetapi karena Nabi angkat tinggi ke atas, sehingga terlihatlah kedua telapak tangan itu menghadap ke arah langit. Kan begini kan? Lihat ini kan ke arah langit. Kan diangkat tinggi. Nah, makna ini yang di tafsir ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Ya. Ini yang rajih insyaallah. Pendapat yang kedua, mengatakan mengangkat kedua tangan, yakni Nabi mengangkat kedua tangannya dengan kedua punggungnya memang dihadapkan ke arah langit, jadi memang diginikan gitu. Memang diginikan. Memang dihadapkan ke arah langit begini punggungnya. Pada yang pertama tadi kan tidak, tetap seperti biasanya, seperti yang juga meminta dengan telapak tangan, meminta kepada Allah, ya, juga dengan telapak tangan, ya. Hanya saja karena Nabi alaihissalam, Nabi mengangkat tinggi ke atas seperti ini sehingga terlihatlah seakan punggung yang menghadap ke langit. Nah, ini yang dipilih oleh siapa tadi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan memang punggungnya diarahkan ke langit begini. Ini kan lain ya. Nah, tidak seperti biasanya jika doa dengan telapak tangan dan ketika meminta. Oleh karena itu yang pertama lebih tepat. Nah, yang pertama lebih tepat. Ya, wallahu a'lam. Adapun dalil tentang makmum juga mengangkat kedua tangan nanti akan disampaikan riwayat yang menunjukkan itu. Ya, dan pada riwayat itu, ya, tidak ada penjelasan keterangan secara jelas bahwa makmum juga mengangkat tinggi-tinggi seperti imam, sehingga Al-Albani rahimahullah mengatakan makmum tidak mengangkat tinggi-tinggi seperti imam. Nanti kita akan bahas itu, ya, akan sampaikan riwayat tersebut. Nah, jadi kita baru selesai tentang sifat mengangkat kedua tangan untuk imam. Nah, untuk makmum nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Hamdalah wa hamdika syarofa.